Kala fajar mulai temaram dan matahari telah beranjak menuju peraduan, sedangkan bintang-bintang di langit tampak seminar-sinar, beberapa orang pemuda saling menyapa selepas sholat isya. Kawan, kemarilah sejenak. Ada apa, saudaraku? Shh, jangan keras-keras. Adakah kau perhatikan suasana desa yang begitu damai? Pemudanya penuh vitalitas, energik, wajahnya cerah, seolah tiada beban berat terpikul di pundaknya. Dan yang lebih penting lagi, rata-rata mereka sudah beristri, bahkan punya anak. Padahal, kalau ditinjau dari penghidupan, mereka adalah orang-orang yang sederhana, tidak seperti kita. Mereka begitu tawakal terhadap hasil usaha yang mereka peroleh, dan begitu optimis terhadap masa depannya. Astagfirullah. Sementara kita kerja sudah, penghasilan jelas tiap bulan insya Allah ada, bahkan lebih besar dari yang mereka peroleh. Apalagi yang kurang. Oh, aku tahu sekarang. Ternyata aku masih belum siap secara mental. Aku masih terlalu banyak memilih, hanya menilai dari apa yang kulihat saja, tanpa memahami makna dan hakikatnya. Sedangkan orang tua, sebetulnya aku yang kurang telaten mengkondisikan mereka berdua. Ya wajar kalau mereka belum juga merestui, karena aku masih seperti ini. Astagfirullah, aku bimbang karena ulahku sendiri. Kulihat bunga di taman, indah berseri menawan, cantik anggun dan jelita, melambe-lambe mempesona. Semerbak bunga setaman, semarak warna-warnian, memancarkan keanggunan, sejuk dalam cahaya Islam. Ada bertangkai mawar, kaya akan wewangian, hasanah yang memerah, kuning, ungu, dan merah jambu. Ada si lembut melati, pantulkan putih nan suci, tebarkan harumnya yang khas Tegar, Jajah, Kime, dan Ganas. Si kokoh anggrek berbaris serumpun, menanti siraman kasih sejuk air jernih. Rimbun senyum dahlia, palingkan gundahara. Kulihat bunga di taman, indah berseri menawan, cantik anggun dan jelita, melambe-lambe mempesona. Semerbak bunga setaman, semarak warna-warnian, memancarkan keanggunan, sejuk dalam cahaya Islam. Ada bertangkai mawar, kaya akan wewangian, hasanah yang memerah, kuning, ungu, dan merah jambu. Ada si lembut melati, pantulkan putih nan suci, tebarkan harumnya yang khas Tegar, Jajah, Kime, dan Ganas. Si kokoh anggrek berbaris serumpun, menanti siraman kasih sejuk air jernih. Rimbun senyum dahlia, palingkan gundahara. Kawan, bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung. Terhenyak tak ku tersadar, semua itu bukan tujuan, tetapi bunga Islam yang tertaburkan benih iman pilihan. Terhenyak tak ku tersadar, semua itu bukan tujuan, tetapi bunga Islam yang tertaburkan benih iman pilihan. Tetapi bunga Islam yang tertaburkan benih iman pilihan, tertaburkan benih iman pilihan. Wahai gembala bunga, bimbinglah daku untuk memilih salah satu di antara mereka. Perlahan, malam pun mulai menyelimuti perkampungan.